Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar kisah-kisah sebagian para nabi. Sudah kami jelaskan berkali-kali bahwasanya segenap para nabi dakwah mereka satu, yaitu menyeru kepada tauhid. Terkhususkan setelah diutusnya rasul pertama kali untuk penduduk bumi, yaitu Nuh alaihissalam. Karena saat itu muncullah kesyirikan berbagai macam jenisnya dan juga macamnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kesyirikan begitu saja. Di sana ada nabi yang diutus untuk menumpas dan membasmi, mendakwakan tauhid, untuk memurnikan tauhid dan menghancurkan kesyirikan. Terakhir kita baca adalah kisah Nabi Saleh alaihissalam yang mendakwakan tauhid sampai kaumnya marah, kaumnya tidak suka, dinasihati, nolak, bangkang, bantah. Ada salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikeluarkannya seekor unta. Nah, namun justru mereka tidak melindungi. Padahal unta tersebut adalah apa? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kenabian Nabi Saleh alaihissalam. Diperintahkan biarkan makan makanan yang ada di muka bumi ini, jangan diganggu, malah disembelih oleh kaum Nabi Saleh yang tidak beriman tersebut. Padahal kaum Nabi Saleh diberikan kekuatan yang luar biasa. Badannya rata-rata enggak seperti kita ini, tinggi besar. Rumahnya dari gunung, gunung bukit dipahat jadikan rumah, bayangkan. Itu pun tidak bersyukur. Akhirnya Allah Ta'ala apa kemarin? Barakallahu fikum, kirim ya, bencana. Allah Ta'ala kirim azab berupa apa? Gempa bumi yang sangat dahsyat. Langsung mereka berhamburan, hancur, binasa. Mereka mati. Barakallahu fikum, tertimpa bangunan-bangunan yang tinggi tadi itu. Sekarang kita akan lihat kisah berikutnya, yaitu kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang mana kisah Nabi Lut tidak asing lagi di telinga antum sekalian. Nabi Lut alaihissalam diuji dan ujian yang luar biasa. Mulai dari penyakit yang menimpa dirinya, sampai orang-orang menjauhi dirinya. Tapi beliau sabar menghadapi ujian tersebut. Sampai Allah Ta'ala berikan apa? Pertolongan kepada Nabi Lut alaihissalam. Di tengah-tengah ujian itu, umatnya, kaumnya, luar biasa kejahatannya dan juga kekejian yang mereka lakukan. Yaitu apa? Kelainan. Paham ya? Mereka justru saling menyukai naam sama jenisnya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bayangkan itu. Allahu musta'an. Itu pun didakwahi oleh Nabi Lut alaihi salam agar meninggalkan perbuatan ganjil tersebut. Perbuatan tidak normal tersebut. Ngeyel. Malah mereka mengatakan, keluarkan Lut ini. Bersama keluarganya dan juga orang-orang yang ikut dikeluarkan. Malah diusir Nabi Lut alaihi salam. Akhirnya Allah Ta'ala apa? Kirim azab buat mereka yang tidak beriman dan tidak menerima nasihat itu. Apa azabnya? Yang dikirim apa? Berupa hujan, tapi hujannya bukan hujan air, batu. Hujan batu yang sangat luar biasa. Akhirnya mereka binasa di situ. Kemudian bumi dibalik, bayangkan itu. Hujan batu plus bumi dibalik, coba bayangkan. Yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Ngeri atau tidak? Ngeri. Itu balasan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada nabinya. Karena ma'ruf ya, kaum Lut ya, sampai-sampai dikenal orang pelakunya Lut nih, itu nam homoseksual. Itu maksudnya adalah laki-laki suka sama laki-laki, paham ya? Itu jelasin Lut nih, paham ya? Nah, perempuannya lesbian itu, nah itu semuanya haram, gak diperbolehkan. Karena normalnya kalau manusia laki-laki ya suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Kenapa laki-laki suka sama laki-laki? Masa laki-laki mau nikah sama laki-laki? Di sana ada Syiah Rafidhah, pembesar mereka yang dikenal dengan Ayatullah Al-Utsman, yaitu Khomeini. Pernah ada fatwa yang jelas sekali. Fatwanya apa? Apabila seseorang bekerja di suatu tempat, enggak menjumpai seorang wanita untuk dinikahi, boleh nikah dengan laki-laki. Bayangkan itu. Nah, boleh nikah dengan laki-laki yang kecil yang belum tutup jenggotnya katanya. Allah musta'an. Itu fatwa nyeleneh tanpa dalil. Ini itu tujuannya secara tidak langsung merusak agama Islam. Allah musta'an. Haram ya akhi barakallahu fik. Laki-laki itu sama perempuan. Perempuan sama laki-laki. Lah kalau ada laki-laki kok malah senang sama laki-laki? Perempuan sama perempuan kok malah sama saling mau menikah? Berarti ke apa? Sudah masuk dalam kategori apa? Tidak normal. Tidak normal ya, dikondisikan. Insyaallah semuanya kita normal ya. Nah barakallahu fikum, tidak ada yang laki-laki suka sama laki-laki atau perempuan suka sama perempuan, dikondisikan. Kita lihat biar tambah jelas. Qala Allah Ta'ala, perhatikan yang punya kitabnya biar tambah jelas dan juga faedahnya banyak yang meresap. Wa Lutan idz qala liqaumihi ata'tunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami Naam menyebutkan juga kisah Lut alaihissalam, yaitu ketika berkata kepada kaumnya, atatunal fahisyata ma sabaqakum biha, apakah kalian justru melakukan melampiaskan syahwatnya, kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang seorang pun dari kalangan makhluk sebelumnya. Ini lihat ini. Ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian melakukan perbuatan keji? Mendatangi perbuatan keji yaitu apa? Homoseksual tadi itu, laki-laki suka sama laki-laki, paham ya? Nah, barakallahu fikum, mendatangi dubur-dubur mereka, dijelaskan nanti. Yang tidak pernah didahului oleh seorang pun dari kalangan alam semesta makhluk sebelum kalian. Bayangkan itu. Itu peringatan pertama. Nah, kita lihat tafsirannya dulu. Qala al-fasirun asbahumullah wadkur ayyuhar rasul. Ingatlah wahai rasul. Lutan alaihissalam, yaitu Lut alaihissalam, hina qala liqaumi, tatkala berkata kepada kaumnya. Lut alaihissalam ketika berkata kepada kaumnya, ataf'aluna al-fi'latal munkarah allati balaghat nihayatul qubh. Ma fa'alaha min ahadin qablakum min al-makhluqin? Apakah kalian melakukan perbuatan mungkar yang sampai mencapai tingkatan puncak nam kekejian, puncak perbuatan jelek? Ma fa'alaha min ahadin qablakum min al-makhluqin, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian dari kalangan makhluk. Bayangkan, enggak pernah dilakukan. Hewan aja, antum tahu monyet, hewan, monyet, ayam, sapi, paham ya? Kerbau, kambing, itu apa melihat ini? Mereka secara globalnya ya jantan dan betina, betina dan jantan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya itu hewannya, ini manusia. Posisinya manusia diciptakan dengan ciptaan yang paling sempurna. Fi ahsani taqwim, ya kan? Diciptakan dalam keadaan postur yang paling sempurna. Nah, melakukan perbuatan keji. Apa itu? Itu laki-laki suka sama laki-laki. Paham ya? Laki-laki berhubungan dengan laki-laki, wal iyadzu billah, itu perbuatan mungkar. Hukumannya ngeri. Disebutkan para ulama itu sampai-sampai bermacam pendapat itu ya. Ada pendapat yang mengatakan hukumannya diantaranya dibawa ke atas gunung, kemudian didorong ya. Hukumannya itu. Kemudian jatuh ke bawah sampai mati. Dan ya, itu menunjukkan bahwasanya ngeri. Hukuman bagi orang yang luti, yang liwat, yaitu berhubungan laki-laki dan laki-laki. Bayangkan itu. Jadi dikondisikan ya. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai ada kelainan-kelainan seperti itu. Kalau ada kelainan seperti itu, segera hubungi. Nah, barakallahu fikum, enam orang-orang yang bisa menasehatinya. Karena bahaya sekali. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai laki-laki malah senangnya sama laki-laki, enggak tertarik dengan perempuan. Paham ya? Perempuan senangnya sama perempuan, enggak tertarik dengan laki-laki, enggak normal gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Perhatikan barakallahu fikum tafsirannya. Nah, disebutkan di sini bahwasanya apa? Perbuatan tersebut tidak pernah atau belum pernah dilakukan orang-orang sebelum umat Nabi Lut alaihissalam. Nah, kita lihat bagaimana rincian perbuatannya. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-81, perhatikan, innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun. Ini. Sesungguhnya kalian justru melampiaskan syahwatnya kepada para lelaki. bukan kepada perempuan. Paham ya? Sesungguhnya kalian nak Tuhan itu masih menyampaikan ya, menyalurkan syahwatnya, syahwatan. Paham ya? Sesungguhnya kalian justru menyalurkan syahwatnya kepada kaum lelaki, bukan kepada para wanita. Bukan kepada para wanita, normalnya kan gitu. Laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki. Paham ya? Nah, bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Paham ya? Nah, itulah keadaannya. Allah musta'an, mengerikan. Jadi kalau sudah seperti itu keadaannya, bahaya sekali. Ini bukan menimpa kaum Nabi Lut saja. Zaman sekarang pun kalau orang-orang yang ganjil seperti ini juga ada, ya enggak? Orang yang enggak normal seperti ini ada. Kalau dengan perempuan enggak tertarik dia, tapi kalau sama laki-laki tertarik dia. Dekat-dekat dia. Paham ya? Nah, ngumpul senang. Nanti kalau ditinggal pergi temannya yang laki-laki ini enggak bisa murojaah, pusing kepalanya, paham ya? Nah, kalau fikum mau dekat ketemu senyum-senyum sendiri, hindari barakallahu fiik. Insyaallah semuanya normal ya. Tidak ada yang laki-laki kok cenderungnya cintanya senang sama laki-laki. Cinta senang yang berlebihan. Kalau berkawan berteman tidak ada iskal, tidak ada larangan. Kita semuanya laki-laki, senang berkawan, senang berteman, sahabat, tidak masalah. Berlebihan yang jadi bahaya. Paham ya? Sampai melebihi kadarnya, sampai ingin menikahi laki-laki yang lain. Nah, ini bahaya. Di negara barat sana mungkin sudah ada ya. Daerah Amerika atau mana, Britania atau tempat yang lain, sah itu dari negara langsung. Boleh laki-laki nikah dengan laki-laki. Hak asasi manusia katanya. Allah san. Jadi kalau melarang, kita larang. Haram, enggak boleh. Pelanggaran HAM. Pelanggaran apa? HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, itu enggak dibenarkan itu. Syariat tidak seperti itu. Syariat laki-laki dengan laki-laki. Itu haram hukumnya. Paham ya? Perempuan dengan perempuan haram. Laki-laki dengan perempuan. Perempuan dengan laki-laki itulah syariatnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Langsung dalam surat An-Nisa, nikahilah kalian wahai para laki, nikahnya siapa? Para wanita sesuka kalian, 2, 3, 4. Laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Paham ya? Na barakallahu fikum. Fa in khiftum ala ta'dilu fa wahidah. Kalau enggak mampu, 2, 3, 4, 1 saja. Itu sudah diatur semua dalam syariat itu ya. Nah, satu ini pun laki-laki atau perempuan? Perempuan, laki-laki dan perempuan. Nah, dikondisikan. Kita lihat sini, barakallahu fikum, tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah. Simak baik-baik yang punya kitabnya. Innakum latatunadz-dzukura fi adbarihim. Sesungguhnya kalian mendatangi, menyalurkan syahwatnya kepada kaum lelaki pada dubur-dubur mereka. Ini. Nah, mereka menempuh jalur belakang. Allah musta'an, terjemahan bebasnya seperti itu ya. Jadi mereka berhubungan dengan dubur-dubur mereka, wal'iyadu billah. Tempat kotoran, wal'iyadu billah. Jorok, kotor, keji. Kok orang itu kok aneh gitu ya. Kelainannya luar biasa. Makanya Nabi Lut marah ini. Sampai nanti apa? Allah Ta'ala azab mereka, orang-orang yang tidak mendengar nasihat Nabi Lut AS. Allah Ta'ala azab mereka, nabarakallahu fikum. Nah, kemudian Allah Ta'ala binasakan mereka, diturunkan hujan, bukan air hujannya, batu. Ngeri, kita lihat aja biar tambah seru. Barakallahu fikum, ngeri sekali nih ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat sini, syahwatan minkum lidzalik. Karena apa? Karena hanya dalam rangka untuk menyalurkan syahwat di antara kalian untuk hal tersebut. Nah, khairu balina biqubha, tanpa peduli terhadap kekejian perbuatan tersebut. Tarikin allazi ahalallahu lakum min nisaikum. Justru mereka apa? Dalam keadaan meninggalkan sesuatu yang Allah halalkan untuk kalian, yaitu para wanita. Halal para wanita, malah mereka tinggalkan, malah nikah dengan laki-laki, cinta dengan laki-laki. Allahu musta'an. Kalau zaman sekarang dikenal kan LGBT. Paham ya? Itu ada jaringan khusus itu LGBT itu. Jaringan ada orang nambar kalau fikum orang apa laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, yang perempuan ingin jadi laki-laki, yang laki-laki ingin jadi perempuan, jadi satu sudah itu. Sudah laki-laki ingin jadi perempuan, operasi dia. Sudah perempuan jadi laki-laki, operasi juga dia. Paham ya? Perkumpulan itu ada semacam perkumpulan atau semacam nambar kalau fikum jamaah itu yang nyeleneh tadi itu. Paham ya? LGBT ya, istilahnya bang ya. Ya kan? Ewa. Di situ ada lesbian. Kemudian ada enam homoseksual tadi itu, ada enam barakallahu fikum transgender. Paham ya, nambatannya tak belokkan ya. Maksudnya itu kelainan tadi itu. Laki-laki pengin jadi perempuan, bayangkan. Sudah ciptakan dalam keadaan laki-laki pengin jadi perempuan, operasi plastik dia. Paham ya? Sudah perempuan pengen jadi laki-laki, operasi plastik sudah dia, oplas dia. Allahu musta'an. Itu ada semacam apa? Nam komunitas itu. Jangan, hati-hati barakallahu fiik, ngeri. Itu nanti adalah ansamannya adab yang ngeri. Paham ya? Sudah keluar dari kenormalan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah. Antum tahu kepanjangannya L apa? G apa? P apa? T transgender. Paham ya? Itu kelainan semua itu, hati-hati. Jadi kalau antum beli pakaian, beli sandal, beli apa, ada lambang seperti itu, jangan dibeli. Paham ya? Biasanya lambangnya merah, kuning, hijau itu biasanya. Paham ya? Kayak pelangi itu ya. Allah musta'an, dikondisikan, hati-hati. Nah, barakallahu fiik. Itu sudah semacam komunitas. Hati-hati ya. Nah, itu bahaya sekali itu. Ya, jadi sudah keluar daripada batasan kenormalan. Allah musta'an. Kita lihat lagi di sini, barakallahu fiik. Bal antum qaumun mutajawizuna li hududillah fil israf fil ma'asi wasyahawat. Allahu musta'an. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batasan-batasan Allah SWT dalam hal apa? Berlebihan dalam melakukan perbuatan kemaksiatan dan juga menyalurkan syahwat. Bayangkan tuh, menyalurkan syahwat tidak pada tempatnya. Inna itiyana dzukur dunal inas minal fawahish allati ibtada'aha qaumul lutin walam yasbikhum biha ahadun minal khalqi. Yang penting ini, sesungguhnya mendatangi kaum lelaki, maksud mendatang itu berhubungan dengan kaum lelaki, nah bukan para wanita, itu merupakan perbuatan keji yang dibikin oleh apa? Yang dibikin nanti awal diawali oleh apa? Kaum Lut alaihissalam yang belum pernah didahului seorang pun dari kalangan makhluk. Jadi tidak ada seorang pun yang mendahului sebelumnya, enggak ada. Munculnya di zaman Nabi Zarli, Nabi Lut alaihissalam innabillah. Nah, pelakunya Luti, perbuatan liwat, paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau gelarnya kalau dalam bahasa kita yang masyhur homoseksual, paham ya? Homoseks. Paham ya? Itu juga nah barakallahu fikum, laki-laki suka sama laki-laki, hati-hati barakallahu fikum. Nah, itu hukumannya ngeri tadi ya, di antaranya tadi itu. Dibawa ke gunung, kemudian dijatuhkan dari gunung tadi itu. Wallahu a'lam, ngeri. Nah, ada yang berpendapat dirajam, tapi wallah alam yang rajih, nah barakallahu fikum, sebagian mereka menguatkan yang ngaran sebutan pertama tadi itu. Kalau dirajam itu kan berzina laki-laki dan perempuan ya. Nah, karena beda bentuknya dan juga surahnya. Yang jelas ada khilaf dalam hal tersebut. Intinya ancamannya berat, ngeri ancamannya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat berikutnya ayat selanjutnya bagaimana hukumannya, balasannya yang ngeyel, nolak, bangkang, nentang tadi itu. Setelah dinasihati apa jawabannya mereka? Qala Allah Ta'ala menyatakan wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ini pemegang al-haq dimanapun mereka berada, diusir. Biasanya diusir, dikucilkan. Ini lihat ini. Mereka dinasihati malah jawab apa? Dan tidaklah jawaban yang muncul dari mereka, dari kaum tersebut, illa melainkan ucapan apa? Angkolu. Melainkan mereka mengatakan, akhrijuhum, keluarkan Lut itu. Min qaryatikum, dari kampung kalian. Bayangkan, Nabi Lut disuruh keluar dari kampungnya. Bayangkan itu. Karena memegang kebenaran tadi itu, memegang al-haq. Jadi kalau antum berdakwah di masyarakat kok kadang dikucilkan, ingin diusir, itu wajar. Nabi Lut yang mau diusir ini. Gitu. Paham ya? Yang usir ya orang-orang yang menentang dakwah Nabi Lut. Orang-orang yang menentang al-haq. Paham ya? Jadi kalau antum berdakwah ahli sunnah, dakwah al-haq, dakwah al-Quran dan sunnah di masyarakat kadang dikucilkan, ya enggak? Kadang mau diusir itu wajar. Nabi aja seperti itu. Dan setiap Nabi pasti punya musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah akan menjadikan setiap nabi itu seorang musuh dari kalangan orang-orang jahat. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai penolong dan pelindung. Pasti ada musuhnya. Antum menyampaikan kebenaran, ada musuhnya, ya enggak? Di kampung apalagi? Hah? Jenggot diharuskan misalkan. Hah? Sirwal celana cingkrang, paham ya? Nah, pakaian syar'i, ya, para akhwat bercadar misalkan. Di kampung misalkan seperti itu biasanya kita anggap asing. Dianggap asing, ini asing ini. Ajaran apa ini? Aliran apa? Jangan-jangan membawa aliran teroris ini, diusir. Nah, itu aja. Sabar sih itu barakallahu fiik. Jangan frontal. Nah, jangan menggunakan kekerasan. Nah, jangan bermain anarkis, jangan. Sabar, terus. Nah, barakallahu fiikum berdakwah. Nabi Lut alaihi salam bayangkan ini. Nah, barakallahu fiikum diusir. Mereka mengatakan keluarkan Lut dan orang-orang bersamanya dari kampung kalian. Innahum unasun yataharun. Sesungguhnya mereka itu manusia sok suci. Nah, tuduhannya sama enggak? Antum pernah enggak dapat tuduhan seperti itu, sok suci, sok benar sendiri? Paham ya? Oh, dikit-dikit salah, dikit-dikit bid'ah, ya enggak? Ya kan, Mas? Ya, nah, dikit-dikit bid'ah, sok suci, memangnya benar kamu sendiri? Memang syariat itu punya mbahmu aja. Ngajak sabar. Paham ya? Ini lihat ini. Innahum unasun yataharun. Sesungguhnya mereka Lut dan orang-orang bersamanya itu adalah manusia-manusia yang sok suci. Nah, itu dua ngeri ini. Allah musta'an. Nah, kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah wa ma kana jawab qaumil Lut hina anqara alaihim fi'lahum as-sani'a illa an qala ba'dhum li ba'd. Perhatikan ini. Dan tidaklah jawaban kaum Lut, nah, ketika Nabi Lut mengingkari mereka perbuatan mereka yang jelek dan keji tersebut, illa melainkan angkola ba'duhum li ba'd, melainkan sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, akhriju Lutan wa ahlahu min biladikum, keluarkan Lut dan keluarganya dari negeri kalian. Istrinya enggak ikut, bayangkan, istrinya ternyata durhaka. Durhaka di sini bukan perbuatan berbuat zina, tidak, durhaka kepada Allah Rasulnya, tidak beriman maksudnya. Paham ya? Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Kita lewat kan pembahasannya kan? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, dalam surat apa? At-Tahrim, di akhir-akhir surat Tahrim disebutkan sana apa? Kisah bagaimana kedua istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tidak diselamatkan. Kita lihat sini, ngomong apa? Keluarkan Lut dan keluarganya dari negeri kalian. Innahu wa man tabi'ahu unasun yatanazzahuna an ityani adbar rijal. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sok suci, tidak mau mendatangi dubur-dubur laki-laki. Paham ya? Tidak mau mendatangi dubur para lelaki. Maksudnya tidak mau berhubungan dengan para lelaki. Tidak mau, nah barakallahu fikum, nah menjalin hubungan dengan para lelaki. Maksudnya adalah homoseksual tersebut. Nah, Allah musta'an, lihat ini, diusir. Ini namanya apa barakallahu seperti ini? Namanya provokasi. Ya kan? Provokasi mereka. Karena apa? Karena kalah hujah di sini udah. Kalah hujah orang, kalau kadang-kadang kalah hujah, biasanya menempuh cara seperti ini. Menggunakan kekuatan. Paham ya? Sebutkan dalam barakallahu fikum Al-Masail Jahiliyah karya Al-Imam Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kalau orang udah kalah hujah itu biasanya ahlul batil, mereka menempuh apa? Adolat. Adolat itu menggunakan kekuatan. Adolat, adul dari ini. Adut, paham ya? Adolat menggunakan kekuatan, nah, kadang menggunakan kekuatan negara, pemerintah, masyarakat untuk apa? Untuk mengucilkan bah mengusirkan pemegang al-haq tadi itu. Jadi sabar ya. Kalau berdakwah di kampung sabar, jangan dakwah sedikit kemudian dituduh langsung apa? Langsung minder, jangan, keliru. Sabar, orang berdakwah itu sabar ya. Kadang cacian makian itu pasti ada. Kalau antum di pondok ini nggak dengar, kalau di kampung dengar. Nah, kalau kampung biasanya kampung gitu kan, dibilang apa? Yang punya jenggot dibilang kambing, ya kan? Yang istri bertadar dibilang ninja. Celana cingkrang dibilang apa? Kebanjiran. Itu udah wajar. Paham ya? Sabar di situ, barakallahu fiik. Jangan antum menggunakan atau menempuh cara-cara yang frontal, ya? Yang anarkis, jangan. Sabar di situ, barakallahu fiik. Nah, bila perlu dinasihatin secara halus, dinasihati. Kita lihat ini. Nah, barakallahu fiikum, mereka malah jawabannya jawaban jelek. Nah, sekarang kita lihat ayat yang berikutnya. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Allah musta'an. Kata Allah Ta'ala, kemudian kami selamatkan Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Istrinya enggak masuk, enggak selamat istrinya. Karena istrinya termasuk orang-orang durhaka, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan berarti berzina, bukan. Kalau berzinanya tidak, para ulama sepakat. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut dikatakan durhaka bukan karena berzina, bukan, tapi tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Faham? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat sini. Ilam ra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Tertinggal apa? Tertinggal kena binasa. Kena apa? Ancaman adab tadi itu. Kena. Paham ya? Bahkan mati bersama orang-orang yang mati di situ. Nah, kita lihat sini. Qala al-mufassiruna sabahumullah. Perhatikan baik-baik. Fa anjallahu Lutan wa ahlahu minal adab. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan Lut dan keluarganya dari adab. Haitsu amarahu. Yaitu ketika Allah Ta'ala perintahkan Lut. Bimughadarati dhalikal balad. Untuk meninggalkan negeri tersebut. Jadi sebelum didatangkan adab, adabnya apa tadi? Hujan batu dan dibalik Nah, buminya dibalik, yang atas dari bawah, bawah dari atas, sebelumnya sudah dikasih ultimatum, suruh ninggalkan negeri tersebut. Paham ya? Allah perintahkan itu. Paham ya? Illam ra'atahu, kecuali istrinya. Allah selamatkan Nuh, Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Fa innaha kanat minal halikin al-baqin fi adabillah. Maka sungguhnya istrinya termasuk orang-orang yang binasa, orang-orang yang tersisa di dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, perhatikan baik-baik barakallahu fiikum. Wa amtarna 'alaihim matara. Fangdur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Ini. Kemudian kami turunkan hujan untuk mereka. Hujan apa? Hujan batu. Kalau hujan air masih mending ya, walaupun istilahnya kalau azab juga ngeri, tapi hujan batu ini enggak sembarangan. Antum tahu hujan batu antum? Pernah nyaksikan hujan batu? Pernah nyaksikan? Biasanya kalau ada hujan ya mungkin hujan es masih kadang bisa dapati ya, kadang ada kayak semacam pecah-pecahan es itu ya, es batu itu ya, kadang ada seperti itu ya. Kalau ini batu bukan es. Ngeri. Nah, barakallahu fiik. Naam. Kemudian kami turunkan hujan, hujan batu. Disebutkan dalam nabarakallahu fikum kisah yang lainnya apa? Di balik buminya. Coba bayangkan, di balik buminya. Bumi yang semula semua ada penduduknya dibalik, dijungkir balikkan. Ngeri atau tidak? Yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Pamnya maksud benar-benar dibalik gitu. Ngeri sekali. Dulu pernah ada kisah ulama alam di sebagian tempat, mungkin antum pernah dengar juga. Katanya kisah ini nyata sih katanya. Di situ penduduk awal mulanya banyak penduduk, tapi mereka orang ahlu ma'asi. Kemaksiatan merajalela, enggak ada pengingkaran walad syai. Ada yang mabuk, ada yang mendem, ada yang judi, ada yang zina. Banyak itu. Kemudian Allah Ta'ala apa? Timpakan dengan apa? Dengan azab yang ngeri. Jadi ada gunung sebelahnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditimpakan oleh penduduk kamu tersebut. Hingga akhirnya apa? Mereka semuanya binasa yang ada di situ. Nah, anda dulu dapat kisahnya itu, Allah Alam, benar atau enggak kisahnya itu ya. Nah, dulu ada kisah di Indonesia. Di Indonesia, di daerah mana itu ya, Dieng atau mana, kurang anak lupa juga, dulu ada kisah seperti itu yang jelas ngeri, paham ya. Nah, barakallahu fikum, kalau sudah nah Allah SWT yang mengadab sudah, paham ya, tidak ada nah barakallahu fikum nah pandang bulu di situ sudah, jadi ngeri sekali. Makanya kalau kita hidup di kampung ya paling maksimalnya kalau bisa mengingkari dengan tangan, kalau gak mampu dengan lisan, kalau gak mampu dengan hati mengingkari itu sudah bagus dah. Paham ya? Tapi kalau enggak ada pengingkaran sama sekali, lah hati wala tangan wala lisan, enggak ada keimanan, bahaya sekali itu. Terancam ya. Kita lihat sini barakallahu fikum biar tambah jelas. Fangdur, maka lihatlah bagaimana akibat bagi orang-orang yang berbuat jahat. Bayangkan, diturunkan hujan. Hujan apa tadi? Batu. Kemudian buminya dibalik, dijungkir balikkan. Ngeri. Qala al-fasirun asbahumullah. وَعَذَّبَ اللَّهُ الْكُفَّارًا مِنْ قَوْمِ لُوتْ بِأَنْ أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مَطَرًا مِنَ الْحِجَارَةِ. Ini penjelasannya bagus sekali ini. Kemudian Allah Ta'ala mengadab orang-orang kafir dari kaum Lut, yaitu dengan apa? Dengan cara Allah Ta'ala menurunkan atas mereka hujan dari batu. Hujan batu. Hujan batu. وَقَلَبَ بِلَادَهُمْ. Kemudian Allah Ta'ala balik negeri mereka. Balik juga balikkan. فَجَعَلَ عَلِيَهَا سَافِلَهَا. Kemudian Allah Ta'ala jadikan yang atasnya menjadi bawahnya. Paham ya? Balik itu. Nah, ngeri sekali ya. Fangdur ayyuhar rasul, perhatikan, lihatlah wahai rasul, kaifa sarat aqibatul ladzina istara'u 'ala ma'asillah wa kadzabu rusulah. Perhatikan, lihatlah bagaimana akhir akibat daripada orang-orang yang mereka istara'u, lansang berani melanggar, paham ya? Istara'u itu maksudnya lansang. Dalam artian lancang nah berbuat apa kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dan juga apa berdusta atau mendustai para rasulnya. Akibat seperti itu, lancang berani memberanikan diri berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala kemudian mendustakan para rasulnya itu tadi. Nah, barakallahu fikum, dari kisah Nabi Lut alaihissalam kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kemaksiatan manakala tidak segera diingkari dan kemudian penduduknya tidak mau nah mengingkari kemungkaran, ancamannya ngeri. Kalau Allah Ta'ala sudah mengadab suatu kaum, bisa kena semuanya. Yang mukminnya, yang muslimnya, yang kafirnya, yang fajirnya, semuanya bisa kena di situ. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa tergerak hati kita untuk mengingkari kemungkaran. Mampu dengan tangan, dengan tangan. Enggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Dakwah, sampaikan al-haq. Enggak mampu dengan lisan, dengan hati. Itulah selemah-lemahnya keimanan. Mengingkari dengan apa? hati. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.